Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Penulisan atau pencatatan Al-Qur'an dan pengumpulan Al-Qur'an. Penulisan Al-Qur'an dan penulisan Al-Qur'an dan pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf mengalami tiga fase. Al-marhalatul ula, fase yang pertama adalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fase yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fase kitabatul Qur'an dan belum jam'ul Qur'an. Bakanal i'timad yang menjadi pegangan pokok dalam fase ini adalah hafalan. Ini lebih dominan daripada bersandar pada tulisan dan pencatatan. Likuwati dzakirah karena beberapa faktor, karena kuatnya, lengketnya dan kuatnya hafalan pada masa itu dan cepatnya hafalan. Maka para sahabat di sini dikatakan adalah orang yang cepat menghafal dan yang sudah dihafal itu sulit hilang. Wakilatul kadibin ditambah sedikitnya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menulis dan sedikitnya sarana-sarana alkitabah untuk menulis. Di masa itu belum ada kertas, di masa itu belum ada pena. Walidzalika, oleh karena itu, maka Al-Quran belumlah dikumpulkan dalam satu mushaf. Bahkan yang terjadi, siapa yang mendengar satu ayat, maka dia menghafalnya atau menuliskannya fi matayasara lahu, di media-media yang memungkinkan. Ada yang menulisnya di pelepah kurma, ada yang menulisnya di lembaran kulit, ada yang menulisnya di potongan batu atau di potongan tulang bahu. Bahkan Al-Qur'an ada dan kabiran, dan para penghafal Al-Qur'an ketika itu jumlahnya sangat banyak. Di antara bukti banyaknya adalah apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha sab'ina rajulan. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang, yuqalu lahumul qura, yang mereka semua disebut qura. Jamak dari qari, artinya para penghafal Quran. Fa'arad lahum hayani, lalu rombongan ini dihadang dua kampung dari Bani Sulaim, yaitu kampung Re'el dan kampung Dhaqwan. Penghadangan terjadi di satu sumur yang disebut, di dekat sumur yang disebut dengan sumur Ma'una. Faqatalahum, lalu mereka dua kampung ini membantai dan membunuh seluruh 70 sahabat para penghafal Quran. Yang ini satu peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama 2 bulan untuk mendoakan kejelekan dan laknat untuk suku Re'al dan Dhaqwan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 qari atau penghafal Quran. Maka ini menunjukkan kalau di Madinah masih ada yang banyak, lebih banyak lagi. Fi sahabat, dan di antara para sahabat ada selain mereka, selain 70 tersebut yang jumlahnya juga banyak, yang mereka merupakan para penghafal Quran. Semacam 4 khulafaur rasyidin seluruhnya adalah hafidzul Quran. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dan Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Darda radhiallahu anhu. Maka di fase Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada jam'ul Quran, yang ada adalah kitabatul Quran. Kemudian fase yang kedua adalah fase di masa Abu Bakr radhiallahu anhu, tepatnya pada tahun 12 Hijriah. Sebab terjadinya jam'ul Quran di masa Abu Bakar, sebab pendorongnya adalah terbunuhnya dalam peperangan Yamamah adadun kabirun minal qura. Adalah penghafal Quran dalam jumlah yang banyak, yaitu 70 penghafal Quran. Maka pada saat perang Yamamah, perang Yamamah adalah peperangan untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Nah, dalam peperangan ini ada 70 sahabat Hufadzul Quran, seluruh mereka meninggal dunia dalam peperangan ini. Minhum di antara 70 sahabat yang meninggal di peperangan Yamamah ini, di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan dia adalah seorang yang istimewa dalam masalah Quran, karena dia adalah ahaduman amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdzil Quran minhum. Karena dia adalah salah satu dari 4 sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada manusia kalau mau belajar Quran kepada 4 manusia ini. Maka dari sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sekian banyak para hufadzul Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi rekomendasikan untuk jadi guru pengajar Quran cuma 4 orang saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul khudzul Qur'ana min arba'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudzul Qur'ana min arba'atin, belajarlah Al-Qur'an kepada 4 orang. Min Abdullah bin Mas'udin wa Salimin wa Mu'adin wa Ubay bin Ka'b. Wassalim wa Ma'qil Maula Abi Hudzaifah. Belajarlah Al-Quran, kalau kalian mau belajar Al-Quran, maka belajar Al-Quran dari 4 manusia. Dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, yang nama aslinya Ma'qil Maula Abi Hudzaifah, dan 2 orang ini adalah muhajirin, dan atau kebaca Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab, dan keduanya adalah Ansar. Maka dari sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak penghafal Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi beri rekomendasi untuk menjadi guru Al-Quran, kalau orang mau belajar baca Al-Quran yang baik dan benar, yang bagus, ini yang Allah, yang Nabi rekomendasikan cuma 4 sahabat saja. Ini menunjukkan adanya takhasus di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada spesifikasi. Ya, kalau mau belajar Quran yang paling bagus, belajarlah sampai 4 orang ini. Fa'amara Abu Bakrin, maka Abu Bakar memerintahkan bijam'ihi untuk mengumpulkan Al-Quran, dan tujuan jam'ul Quran di masa Abu Bakar adalah li'ala yadhi'a, supaya tidak ada satupun ayat yang hilang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahasanya Umar bin Khattab asyara memberikan usul kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma bijam'il Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu tempat, dalam satu mushaf, setelah terjadinya peperangan Yamamah. Pada awal kali mendapatkan usulan, sikap Abu Bakar adalah tawakuf. Nah, beliau tidak memberikan respon positif dan respon negatif. Beliau mengatakan, apakah aku lakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Nah, maka beliau tawakuf karena takut ini adalah termasuk bid'ah dalam agama. Maka akhirnya setelah itu diskusi pun terus dilanjutkan sampai akhirnya falam yazal Umar yuraji'uhu, maka terus menerus Umar itu yuraji', memberikan bantahan. Yuraji' di sini muraja'ah, di sini artinya bantahan. Ya, ketika Abu Bakar mengatakan apa ini tidak termasuk bid'ah, ini Nabi tidak mengerjakannya, maka Umar memberikan argumen-argumen untuk mendasari usulan beliau. Hatta sarah Allah sadra Abi Bakrin lidzalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima usulan Umar. Fa arsala ila Zaid bin Sabit, maka Abu Bakar mengutus seseorang untuk menemui Zaid bin Sabit. Fa'atahu wa 'indahu Umar, maka datanglah Zaid bin Sabit menghadap Abu Bakar, dan di dekat Abu Bakar ketika itu ada Umar. Faqala lahu Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata kepadanya, innaka rajulun syabun aqilun lanatahimuka waqad kunta taktubu al-wahya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatatatabba'il Qur'ana fajma'hu. Abu Bakar mengatakan, sebenarnya engkau adalah seorang yang masih muda, engkau adalah seorang yang cerdas, dan engkau adalah seorang yang kami tidak meragukan dirimu. Kami tidak menuduhmu, kami tidak meragukan kebaikanmu, kesolehanmu. Dan engkau dulu adalah seorang yang menulis wahyu, menulis Al-Quran untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka telusurilah di mana saja Al-Quran itu ada, fajma'ahu, lalu kumpulkanlah dalam satu mushaf. Maka Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit untuk melakukan satu perbuatan yang sangat mulia ini. Jadi satu perbuatan, satu proyek yang sangat besar. Yang ketiga itu, Zaid bin Sabit mengatakan, seandainya engkau perintahkan aku untuk memikul gunung, maka itu lebih ringan bagiku daripada melakukan proyek ini. Namun pilihan Abu Bakar terhadap Zaid bin Sabit adalah pilihan yang tepat. Maka di sini terdapat pelajaran tentang masalah memilih orang. Di mana Abu Bakar tidak memilih sembarangan orang, namun beliau pilih seorang yang melakukan untuk melakukan satu tugas yang mulia, tugas yang penting. Beliau pilih seorang yang kapabel, seorang yang mempunyai kemampuan, punya kecakapan untuk masalah tersebut. Tidak sembarangan orang, yang penting orang soleh. Tidak, namun dilihat bagaimanakah kemampuannya. Maka pemilihan siapakah yang layak untuk mendapatkan tugas semacam ini adalah berdasarkan kemampuan. Bukan hanya berdasarkan, oh asal dia orang soleh, rajin ke masjid. Tidak, bukan itu yang jadi tolak ukur untuk mendapatkan sebuah amanah, sebuah kerjaan. Kemudian Zaid mengatakan, maka aku telusuri Al-Quran, lalu aku kumpulkan, ada yang aku kumpulkan dari pelepah kurma, ada dari potongan potongan batu, dan ada dari hafalan orang. Fakanat suhuk, maka lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit ini kemudian disimpan di rumahnya Abu Bakar sampai beliau wafat, kemudian disimpan di rumahnya Umar selama hidupnya Umar, dan disimpan di rumahnya Hafsah binti Umar radhiallahu anhu. Mereka dilihatkan oleh Bukhari, dan aslinya hadis ini mutawwalan, adalah sebuah hadis yang panjang. Waqad wafaqal muslimun, dan kaum muslimin menyetujui tindakan Abu Bakar ala dzalika, yang mengumpulkan Al-Qur'an, dan mereka menilai bahasanya pengumpulan Al-Qur'an adalah di antara jasa besar Abu Bakar. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "A'dhamunnas," manusia yang paling besar ganjarannya berkaitan dengan masalah mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Rahmatullah ala Abi Bakrin, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Wa awaluman jama'ah kitabullahi, beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Diriwayatkanlah Ibnu Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif, dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari. Maka hadis ini atau perkataan Ali di sini menunjukkan dustanya akidah Syiah yang mengatakan bahwa mereka memiliki mushaf Al-Qur'an yang berbeda dengan mushaf kaum muslimin. Seandainya demikian, tentu Ali bin Abi Thalib tidak akan mengatakan apa yang beliau katakan di sini, memuji Abu Bakar ya, dan mengatakan Abu Bakar adalah manusia yang paling besar jasanya, besar pahalanya berkaitan dengan mushaf Al-Qur'an. Maka semua orang yang mengambil mushaf Al-Qur'an dan membacanya, maka untuknya pahala, maka untuk Abu Bakar pahala, karena beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an. Demikian juga perkataan Ali ini menunjukkan dustanya dan bohongnya dan batalnya akidah Syiah yang membenci Abu Bakar dan menjadikan celaan terhadap Abu Bakar sebagai satu ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar. Fase yang ketiga dari masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini terjadi pada tahun 25 Hijriah, dan sebab jamul Quran di masa ini adalah perbedaan manusia dalam masalah bacaan Al-Quran. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan mushaf yang ada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Fakhifatil fitnah, maka dikhawatirkanlah terjadi fitnah. Fitnah di sini artinya perpecahan. Tadi khawatir kalah terjadi perpecahan di antara kaum muslimin gara-gara perbedaan cara baca. Maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan supaya berbagai mushaf yang ada di tangan para sahabat itu disatukan ke dalam satu model mushaf. Li'alla yakhtalifan nasu, supaya manusia, supaya orang awam, supaya masyarakat tidak berselisih. Tidak berselisih mushafnya. Ya, karena kalau ulama, ya, kalau orang yang berilmu yang beda mushafnya dan mereka tahu ini semua boleh, mereka bisa longgar hatinya. Dan kalau sudah sampai ke tangan orang awam, kok dilirik punya temannya itu beda dengan punya dirinya, maka yang terjadi apa? Fatanazza'u fi kitabillahi ta'ala. Maka mereka akhirnya bersengketa, ribut, cekcok tentang Al-Quran. Setelah cekcok lama-lama, ya tafaraku, akhirnya mereka berpecah belah gara-gara model mushaf yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kisah lengkapnya ada dalam Sahih Bukhari. Sunnya Hudzaifah ibn al-Yaman tiba menemui Utsman setelah penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Waqad abza'u ikhtilafuhum, dan yang paling berkesan dalam peperangan ini, yang paling berkesan dalam diri Hudzaifah adalah beliau dikagetkan dengan perselisihan manusia fil qira'ati, tentang masalah cara baca Al-Qur'an. Faqal, maka Hudzaifah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, atrik hadzal ummata, selamatkan umat ini. Qabla ayakhtalifu fil kitab, sebelum mereka berselisih pendapat tentang Al-Qur'an, ikhtilaful yahud wan nasara, sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani tentang kitab Allah. Masing-masing sekte dalam Yahudi dan Nasrani, mereka punya versi yang berbeda-beda tentang buku pegangan mereka. Fa'arsala Utsmanu ila Hafsata, maka Utsman mengirim utusan untuk menemui Hafsah untuk membawa pesan yang dibawa oleh utusan ini adalah an arsil ilaina bisuhuf, tolong kirimkan untuk kami, kepada kami, lembaran-lembaran yang ada di rumahmu. Nansahuha, kami akan menyalinnya menjadi banyak lembaran. Thumma naruddaha ilaiki, kemudian lembaran yang kami pinjam akan kami pulangkan kepadamu. Fafa'alat, maka Hafsah pun menerima dan memenuhi permintaan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Fa'amara, lalu Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Tugas mereka adalah untuk menyalin mushaf yang ada di tangannya Hafsah menjadi beberapa mushaf. Fanasakhuha, lalu mereka menyalinnya fil masahib menjadi beberapa mushaf. Dan jangan dibayangkan mushaf tersebut adalah mushaf dari kertas. Kertas itu baru ditemukan di masa, baru dikenal kaum muslimin di masa Abbasiyah atau Umayyah. Maka kemungkinan besar mushaf yang dimaksudkan adalah mushaf dari kulit. Gak tahu berapa tumpuk kulit yang berapa lembar kulit yang dibutuhkan untuk menyalin mushaf Al-Quran ini. Wakana Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit adalah Ansar, dan sedangkan tiga yang lain adalah Quraisy. Waqala Utsman, maka Utsman berkata kepada tiga orang yang Quraisy, jika kalian berselisih pendapat kalian dengan Zaid bin Sabit tentang salah satu dari cara baca Al-Quran, maka tuliskanlah hal yang kalian perselisihkan tersebut dengan dialek Quraisy. Wa inna manazala, karena Al-Quran itu turun dengan dialek Quraisy. Fafa'alu, maka mereka melakukan petunjuk yang telah diberikan oleh Utsman. Hatta idza nasaw as-suhuf, sehingga ketika mereka telah menyelesaikan tugas menyalin lembaran yang ada yang berasal dari rumahnya Hafsah fil masahib menjadi beberapa mushaf, maka Utsman mengembalikan lembaran-lembaran tersebut ke tempatnya Hafsah. Wa arsala ila kul ufuqin, kemudian Utsman mengirimkan ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin bi mushafin, satu mushaf. Mimma nasakhu, dari hasil penyalinan tim yang telah dibuat oleh Utsman. Wa amara bima siwahu minal Qur'an, dan Utsman perintahkan model mushaf yang menyelisihi modelnya, susunannya menyelisihi mushaf yang telah ditetapkan. Fi kulli sahifatin aw mushafin, baik itu cuma satu lembar atau mushaf kumpulan dari berbagai lembar, Utsman perintahkan ayu haraf untuk dibakar. Dan Utsman melakukan hal ini ba'da setelah bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka di sini dalil tentang atau riwayat ini dalil tentang apa yang sebaiknya dilakukan ketika orang punya mushaf Al-Qur'an yang sudah rusak, yang sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan dengan baik, apa yang dilakukan. Maka para ulama mengatakan boleh dibakar dan boleh dipendam. Dan dipendam di tempat tanah yang aman, yang kurang lebih tidak akan jadi tempat diinjak-injak orang. Bukanlah satu tanah yang sering dilewati oleh banyak orang. Namun yang terbaik dari dua hal ini adalah dibakar sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman. Berkaitan dengan mushaf-mushaf yang menyelisihi mushaf Utsmani. Maka yang terbaik, jika ada lembaran Al-Quran atau kertas yang berisikan tulisan Al-Quran atau bahkan mushaf Al-Quran yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, adalah dibakar. Dan ini adalah dalam rangka meneladani apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Dalilnya dihadkan oleh Ibn Abi Dawud dalam Al-Masahib dari Ali radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahifi ila ba'da mala'in minna. Demi Allah, tidaklah Utsman melakukan apa yang dia lakukan tentang mushaf ila ba'da mala'in, kecuali setelah bermusyawarah dengan kami. Qal, Utsman mengatakan setelah mengumpulkan para sahabat, ara, aku punya pandangan, an-najma an-nas, untuk menyatukan manusia dalam satu model mushaf. Falatakun firqatun wal ikhtilafun, sehingga tidak ada perpecahan dan perbedaan. Karena di sini bukan fi'il naqis namun fi'il ta', dia tidak membutuhkan membutuhkan khuba, namun namun dia cuma membutuhkan fa'il saja. fala takum firqatun wala ikhtilafun, maka tidak ada perpecahan dan tidak ada perbedaan. Ya, maka kana itu kadang isim naqis, ya, ada kadang fi'il naqis dan kadang fi'il tam. Fi'il tam bermakna wujida. Sehingga falam takun ay falam tujad firqatun wala ikhtilafun. Maka jawaban respon para sahabat, ni'ma mara'aita. Sungguh bagus ide yang kau miliki wahai Utsman. Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, atarkuna sa mutawafirina. Aku jumpai manusia, yaitu para sahabat, mutawafirin jumlahnya mereka masih sangat banyak. Hina haraka Utsmanul masahib. Ketika Utsman membakar berbagai mus'ab yang menyelisihi mus'ab Utsmani. Fa'ajabahum dalika, dan mereka kagum dengan apa yang dilakukan oleh Utsman. Mereka setuju dengan apa yang dilakukan oleh Utsman. Atau beliau mengatakan, lam yungkir dalika minhum ahadun, tidak ada satupun sahabat yang mengingkari kebijaksanaan Utsman. Wa min hasanati amirul mu'minin, maka ini adalah di antara jasa besar amirul mu'minin Utsman radhiyallahu anhu yang disetujui oleh kaum muslimin. Wa kanat, dan jam'ul Qur'an di masa Utsman bin Affan ini adalah pelengkap untuk jam'ul Qur'an yang dilakukan oleh pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Perlu diketahui bahasanya Abu Bakar itu tidak bergelar Amirul Mukminin namun bergelar Khalifatu Rasulullah. Yang pertama kali bergelar dengan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka riwayat dari Ali yang tadi telah kita baca menunjukkan dustanya dan batilnya akidah Syiah yang mengatakan bahasanya mushaf yang asli itu berbeda dengan mushaf Utsmani. Mushaf Fatimah itu berbeda dengan mushaf Utsmani. Bahkan di dalam mushaf Fatimah tidak ada satupun huruf yang ada dalam mushaf Utsmani. Artinya para sahabat telah membuat kesepakatan untuk memalsukan Al-Qur'an. Ini akidah Syiah. Ini adalah akidah yang batil dan rusak dan tidak benar. Dan tidak benar kalau itu ajaran Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib memuji mushaf Utsmani. Wal farqu, dan perbedaan antara jam'ul Qur'an, pengumpulan Al-Qur'an di masa Utsman dengan pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah dilihat dari tujuan. Analghardha, tujuan dari jam'ul Qur'an di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah mencatat seluruh ayat Al-Qur'an. Majmu'an, sehingga terkumpul dalam satu mushaf sehingga tidak ada satupun ayat yang hilang. Dan jam'ul Qur'an di masa Abu Bakar tidak ada ayah milan nasa ala istimak, memaksa manusia untuk bersatu di atas satu model mushaf. Wadzalika, dan hal tersebut dikarenakan belumlah nampak dampak jelek dari perselisihan kiro'ah para sahabat yang mendorong hamlihim ala istimak untuk memaksa manusia untuk bersatu di atas satu model mushaf saja. Wa amal khawtu, adapun tujuan jam'ul Qur'an di masa Utsman radhiyallahu anhu adalah taqyidul Qur'an, pencatatan Al-Qur'an seluruhnya terkumpul dalam satu mushaf, setelah itu manusia dipaksa, diharuskan untuk bersatu menggunakannya. Lidhuhur, karena sudah muncul dampak yang menakutkan disebabkan perbedaan cara baca di antara para sahabat. Wakadzahar, dan telah nampak nata'ij hasil dari jam'ul Qur'an ini, di mana terwujudlah karena jam'ul Qur'an di masa Utsman ini maslahat yang besar bagi kaum muslimin, yaitu bersatunya umat Islam, watifakul kalimah, dan bersatunya kaum muslimin, wahululil ulfah, dan adanya kesatuan hati, wandafa'at, dan tercegah dengan apa yang dilakukan oleh Utsman yang sangat besar, yaitu perpecahan umat, wakhtilaful kalimah, dan perselisihan umat, dan tersebarnya kebencian dan permusuhan. Waqad baqiya dan mushaf itu adalah tetap ala makana alaih, sebagaimana keadaannya di masa dulu, hatal ana sampai detik ini. Muttafaqun alaih bainal muslimin, di mana mushaf ini disepakati di antara kaum muslimin dan mutawatir di antara mereka. Ya talaqu sarih anil kabir, anak-anak kecil mempelajarinya dari orang-orang yang lebih dewasa. Dan tidak ada satupun tangan-tangan pengrusak yang bisa mempermainkannya. Dan tidak bisa dihapus, dan tidak bisa dihilangkan oleh hawa nafsu, oleh hawa nafsu orang-orang yang menyimpang. Maka segala puji bagi Allah, Rabb langit dan Rabb bumi, Rabb semesta alam. Maka perlu diketahui bahasanya ketika Al-Quran pertama kali turun, turun dengan ala sab'atu ahrufin, turun dengan 7 huruf. Para ulama berselisih pendapat tentang apa itu 7 huruf. Pendapat yang paling kuat adalah 7 dialek. Semuanya boleh, orang boleh baca pakai dialek ini, boleh pakai dialek itu dan seterusnya. Ini kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan bagi orang-orang Arab untuk membaca Al-Qur'an. Jadi baca di pakai dialek ini, pakai dialek itu dan seterusnya. Ada 7 huruf. Nah, di masa Utsman radhiyallahu anhu, 7 dialek tersebut cara pembacaan Al-Qur'an dihilangkan, 6 dialek dihapuskan. 6 dialek ditinggalkan dan sehingga tercatatlah Al-Qur'an dengan cara baca 1 dialek saja. Satu harf saja. Nah, meskipun dalam satu harf yang telah diputuskan, telah ditetapkan oleh Utsman dengan ijma' para sahabat ini, yaitu dialek Quraisy, ini pun masih memiliki 7 qiraah. 7 qiraah. Yang qiraah qiraah ini ya ada sedikit perbedaan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain. Namun ya perbedaannya tidak banyak. Ya, semisal misalnya tadi pagi kita bahas atau ya Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin atau Laukanu Ya'lamun, nanti boleh jadi Laukanu Ta'lamun. Ya dengan tak, dan itu tidak di semua ayat, cuma di ayat-ayat tertentu satu qiraah dengan qiraah yang lain mengalami perbedaan. Boleh jadi dari 7 qiraah ini cuma qiraah perbedaan qiraah yang ada cuma 2. Macam Maliki Yaumiddin itu ada 7 qiraah namun perbedaan qiraahnya cuma 2. Boleh jadi qiraah ini, qiraah ini, qiraah ini. Ini cara bacanya begini, qiraah sisanya cara bacanya begini, sehingga perbedaannya cuma 2 perbedaan saja. Maka ada qiraah hafiz, ada qiraah waras, ada qiraah yang lain. Dan disatukanlah kaum muslimin dengan satu cara penulisan yang disebut dengan Rasam Utsmani. Dan Rasam Utsmani ini di antara faedahnya adalah bisa mengumpulkan semua qiraah. Maka qiraah itu disebut qiraah yang sahihah, itu salah satunya adalah tidak keluar dari Rasam Utsmani. Oleh karena itu maka misalnya untuk surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, cara menulisnya ya, meskipun kita baca Malik itu panjang, Maliki Yaumiddin, meskipun kita cara bacanya panjang, namun tulisannya cuma mim, langsung disambung lam, langsung disambung kaf. Meskipun kita mengambil qiraah mimnya panjang. Karena Rasul Utsmani mengharuskan untuk demikian. Dengan bentuk tulisannya itu mim, lam dan kaf, maka tulisan ini bisa menyatukan semua qiraah. Maka mau dibaca Maliki Yaumiddin enggak salah. Dibaca Maliki Yaumiddin juga enggak salah. Lain halnya kalau mimnya itu sudah disambung alif. Mim, alif, lam, kaf. Maka enggak bisa dibaca Maliki Nas. Atau maaf, bukan Maliki Nas, Maliki Yaumiddin. Kalau mimnya itu sudah dikasih alif, maka hanya menerima satu qiraah. Mimnya harus panjang. Tapi Rasul Utsmani mengharuskan untuk menulis mim langsung disambung lam, langsung disambung kaf. Sehingga ini bisa mengumpulkan semua qiraah. Mau dibaca pendek Maliki Yaumiddin atau dibaca panjang Maliki Yaumiddin, semuanya tidak salah. Beda kalau mim, setelah mim itu diberi alif, maka kalau dibaca pendek, maka jelas salah. Itu diantara faedah Rasul Utsmani. Rasul Utsmani ini berfungsi untuk mengumpulkan semua qiraah. Kemudian kita lanjutkan dengan telah selesai bab pertama, yaitu bab tentang Al-Quran. Kemudian bab yang kedua sebagaimana disampaikan oleh penulis di Muqaddimah, bahasanya bab yang kedua adalah masalah seputar tafsir. Tafsir dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata al-fasri yang maknanya adalah al-kashfu anil mughatta, menyingkap sesuatu hal yang tertutup. Sedangkan secara istilah maknanya adalah menjelaskan makna Al-Quranul Karim. Dan belajar tafsir hukumnya wajib, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran adalah satu kitab yang kami turunkan kepadamu, dan dia kitab yang penuh berkah, lihat dabbar ayatih, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkar ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal pikiran mengambil pelajaran. Yang kemarin telah kita jelaskan, maknanya adalah al-amal. Maka ayat ini dalil bahasanya Al-Quran diturunkan untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah direnungi isi kandungannya, kemudian yang kedua adalah diamalkan. Dan seorang tidak akan mungkin merenungi si Al-Quran dengan baik kecuali dia membacanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Am di sini bermakna bal. Bahkan pada hati-hati mereka terdapat kunci-kunci yang menggembok mati hati-hati mereka. Berjudal ala sisi pendalilan dari ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahasanya hikmah diturunkannya Al-Qur'an yang penuh berkah ini itu ada dua. Yang pertama supaya manusia mentadaburi ayat-ayatnya, dan yang kedua adalah supaya manusia mengambil pelajaran isinya. Apa itu tadabur? Tadabur adalah ta'amul fil alfal, ta'amul fil alfal lil wusul ila ma'aniha. Adalah merenungkan lafaz supaya orang itu sampai kepada tujuan, yaitu mengetahui makna dari lafaz. Maka jika tidak ada tadabur terhadap Al-Quran, maka hilanglah hikmah, satu hikmah diturunkannya Al-Quran. Sehingga jadilah Al-Quran semata-mata kata-kata yang tidak memiliki pengaruh dan makna. Dan tidak mungkin seorang itu itiad, dan telah kita jelaskan itiad maknanya adalah al-amal, dan seorang itu tidak mungkin mengamalkan bima fil Quran, isi kandungan Al-Quran, biduni fahmi ma'anihi, tanpa faham makna kandungannya. sehingga dan supaya orang itu faham makna kandungannya, maka dia perlu belajar tafsir. Sehingga belajar tafsir Al-Quran, kata penulis, hukumnya wajib. Dan sisi pendalilan dari ayat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka-mereka, orang-orang yang tidak mau tadabbur terhadap Al-Quran. Dan Allah mengisyaratkan bahasanya hal tersebut terjadi min dikarenakan al-ikhfal, terkunci matinya hati-hati mereka, sehingga kebaikan tidak bisa sampai ke dalam hati mereka. Dan adalah salaful ummah mengikuti jalan ini. Yang jalan ini, menempuh jalan ini hukumnya wajib. Apa jalan yang dimaksudkan? Ya ta'alamul Qur'an al-fadhahu wa ma'ani. Jalan yang dimaksudkan adalah mempelajari Al-Quran bukan hanya lafadznya namun juga maknanya. Maka ini adalah jalan belajar Al-Quran, cara baca, tajwid, dan maknanya yaitu tafsirnya adalah jalan salaf dalam mempelajari Al-Quran. Dan jalan ini dan metode belajar Al-Quran yang tidak membatasi dan mencukupkan diri dengan cara baca namun juga dilanjutkan dengan makna adalah jalan yang al-wajibah, yang wajib untuk ditempuh oleh seorang muslim. Li'annahum bidzalika, karena dengan itu, dengan metode semacam ini mereka yatamakkanuna, memungkinkan bagi mereka untuk beramal dengan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Fa'inal amal bima la yu'raf maknahu ghairu mumkinin, karena mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui makna dan maksudnya adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil seorang itu bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran jika dia tidak mengetahui apa kandungan Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, haddatsana alladzikanu yuqri'unana Al-Qur'ana, telah bercerita kepada kami para sahabat Nabi yang mereka adalah orang-orang yang mengajari kami Al-Quran. Siapa itu? Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Maka Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya bercerita kepada Abu Abdurrahman As-Sulami annahum, bahasanya mereka itu para sahabat, idza ta'alamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, lam yujawizuha, maka mereka tidak melewatinya dan tidak naik ke ayat berikutnya, hatta yata'alamu ma fiha minal ilmi wal amal, sehingga mereka mempelajari isi kandungannya, ilmu yang terkandung di dalamnya, akidah, berita yang terkandung di dalamnya, ataukah amal yang terkandung di dalamnya. Ya, maka isi Al-Quran boleh jadi ilmu, yaitu ilmu nafik, atau isi Al-Quran adalah amal, yaitu amalun saleh. Ilmu yang bermanfaat, yaitu berita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang berbagai berita yang Allah beritakan, yang itu mengandung pelajaran yang sangat berharga, atau berisi perintah dan larangan yang harus diamalkan. Kalau mereka, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain mengatakan, fata'lam al-Qur'ana wal-ilma wal-amal jami'an, maka kami belajar Al-Qur'an, yaitu belajar membaca Al-Qur'an, wal-ilma dan ilmu nafi' yang terkandung dalam Al-Qur'an, wal-amal dan amal salih yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tiga-tiganya kami pelajari jami'an seluruhnya. Maka riwayat ini dalil tentang tarqatus salaf dalam belajar Al-Quran. Mereka tidak mencukupkan diri dengan belajar membacaannya, akan tapi mereka juga mempelajari isi kandungannya, jika berita apa yang terkandung di dalamnya, ataukah perintah, larangan atau hukum apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu maka sebagian ulama menyebut di antara bid'ah adalah orang untuk hafal Al-Quran, redaksi Al-Quran atau lafadz Al-Quran tanpa paham maknanya. Dan ini satu hal yang menyelisihi tariqatus salaf dalam belajar Al-Quran. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan al-adatu hukum adat melarang, memustahilkan ayakra qaumun kitaban, sekelompok orang membaca satu buku, fi fani minal ilmi, di buku tentang satu cabang ilmu, semacam buku tentang ilmu pengobatan atau kedokteran dan ilmu hitung, lalu mereka tidak meminta penjelasan tentang maksud buku. Maka bagaimanakah lagi dengan firman Allah yang merupakan firman Allah merupakan ismatuhum, pegangan hidup mereka, wabi dan dengan Al-Quran, maka mereka akan selamat dan bahagia dan akan tegak agama dan dunia mereka. Sekian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-13. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan penting dan wajibnya belajar tafsir Al-Quran dengan membuat perbandingan dengan yang lain. Ketika ada seorang sekelompok orang mau belajar buku matematika, ada sekelompok orang, 10 orang mau belajar mempelajari sebuah buku matematika misalnya, perlukah mereka terhadap seorang yang bisa menjelaskan kepada mereka apa maksud isi kandungan buku ini? Meskipun buku tersebut telah dibuat secara demikian mudahnya, yang penulisnya boleh jadi mengatakan ya, orang mungkin bisa belajar tanpa perlu guru, sudah dibuat sedemikian mudah, namun realitanya 10 orang ini perlu pada guru yang menjelaskan apakah tidak perlu. Nah, kalau mereka cuma baca sendiri bersama-sama, ya, mereka tidak mendapatkan pemahaman yang sempurna, dan mereka ya tetap mendapatkan beberapa hal yang sulit, beberapa kalimat yang perlu dijelaskan apa maksudnya. Padahal buku dengan kelas bisa dipelajari tanpa buku, bisa dipelajari tanpa guru. Itu pada hakikat senyatanya orang tetap butuh guru yang menjelaskan, butuh penjelasan terhadap buku tadi. Jika demikian ucapan manusia ya, perlu dijelaskan, maka bagaimanakah dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang mau belajar Al-Qur'an maka tentu lebih-lebih lagi membutuhkan penjelas yang menjelaskan apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karena itu wajib atas ahli ilmi, atas orang-orang yang berilmu untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Maka beliau sampaikan wajib atas para ulama, wajib atas para da'i dan orang-orang yang berilmu untuk menjelaskan makna Al-Quran kepada masyarakat. Ini sebuah kewajiban. Boleh jadi antarikil kitab dengan cara membuat tulisan, dengan menulis yang tulisan tersebut membahas tentang masalah tafsir Al-Quran dan makna kandungan Al-Quran, awil musyafaha ataupun dalam bentuk lisan, dalam bentuk pengajian. Pengajiannya adalah pengajian yang membahas tentang makna kandungan Al-Quran, ya, surat ini ataukah surat itu. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, yaitu ulama. La tubayyinahu lin-nasi wa la taktumuna. Tidaklah kalian menjelaskan kitab Allah kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya. Maka semua orang yang belajar ilmu dan mendapatkan ilmu, maka secara otomatis dia menerima perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, menerima mitak dari Allah Subhanahu wa taala, perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan kitab Allah dan larangan untuk menyembunyikan isi kandungan kitab Allah. Maka di sini Allah sebutkan kewajiban ulama adalah menjelaskan isi Alkitab kepada manusia. Dan menjelaskan Alkitab kepada manusia di sini mencakup dua jenis penjelasan. Pertama, menjelaskan tentang lafadznya. Artinya belajar tajwid, menjelaskan bagaimana cara membacanya yang baik dan benar. Yang kedua adalah menjelaskan makna kandungannya. Ini sama dengan menjelaskan tafsirnya. Maka berdasarkan hal ini, maka tafsir Al-Quran adalah mim, sebagian dari perjanjian yang telah ambil, Allah ambil dari para ulama, supaya dijelaskan kepada manusia. Dikatakan sebagian karena ada dua, menjelaskan lafaz dan menjelaskan makna. Lalu ketika kita belajar tafsir, apakah tujuan dan maksud yang harus kita miliki ketika kita belajar tafsir Quran? Ketika kita duduk hadir di majelis yang tafsir Quran, maka apa maksud dan niat kita ketika itu? Ini disampaikan, dibahas di poin berikutnya, paragraf berikutnya. Wal ghadu, dan tujuan dari belajar tafsir, ketika kita belajar tafsir Al-Quran, baik dengan membaca buku tafsir ataupun hadir dan duduk di kajian tafsir, adalah al-wusul ila ghayatil hamidah. Tujuannya adalah sampai kepada tujuan-tujuan yang terpuji dan terwujudnya buah-buah yang penting, yang mulia, yaitu mempercayai berita yang disampaikan oleh Al-Quran, wal intifa' biha, dan mengambil manfaat dari berita. Mengambil manfaat dari berita artinya apa? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari berita dan kisah yang Allah sampaikan. Kemudian dalam menerapkan hukum, hukum-hukum Al-Quran dalam bentuk yang Allah kehendaki, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu disembah biha, dengan hukum-hukum yang telah Allah turunkan, disembah oleh manusia ala basiratin, dan manusia menyembahnya ala basiratin, di atas ilmu. Maka ketika seorang itu belajar tafsir Al-Quran dengan membaca buku tafsir Al-Quran atau duduk di majelis kajian tafsir Al-Quran, maka adalah niat yang dia miliki ketika belajar tafsir adalah berkaitan memiliki sikap yang benar berkaitan dengan isi Al-Quran. Isi Al-Quran boleh jadi berita dan boleh jadi ahkam, perintah dan larangan. Maka jika dia jumpai dalam ayat tersebut berita, maka hendaklah dia yakin bahasanya berita itu adalah berita yang benar. Jika itu berita masa lalu, maka yakin bahasanya telah terjadi sebagaimana yang Allah beritakan. Atau jika itu berita masa depan tentang kejadian pada hari kiamat dan tanda-tanda kiamat, maka kita yakin akan terjadi sebagaimana yang Allah beritakan. Kemudian kita mengambil manfaat darinya. Jika itu berita masa lalu, maka kita mengambil manfaat dengan mengambil ibrah darinya. Dan jika itu berita tentang masa depan, maka kita mengambil manfaat dengan mengimaninya dan menambah iman kita dengannya. Karena semakin banyak hal yang diimani, maka disitulah akan terjadi penambahan iman. Oleh karena itu, orang yang berilmu dan rajin belajar itu memiliki iman secara umum lebih tinggi daripada yang tidak belajar. Karena orang yang tidak belajar, maka hal yang diimani sedikit. Sedangkan orang yang belajar, maka semakin bertambah hari, semakin banyak hal yang dia imani. Dengan semakin banyak hal yang dia imani, maka semakin bertambahlah iman seseorang. Dan mensikapi hukum-hukum Al-Quran dengan berusaha untuk menerapkannya sebagaimana yang Allah inginkan. Dan kewajiban seorang muslim ketika menafsirkan Al-Quran. Ketika kita menulis, membuat tulisan yang berisi tafsir Al-Quran, atau kita mengutip ayat ya, dalam ceramah dan kita mau menjelaskannya, atau bahkan kita duduk sebagai pengajar mengisi halaqah atau kajian tafsir Al-Quran, maka apa kewajiban seorang muslim ketika dia berposisi sebagai penyampai tafsir yang menafsirkan? Kalau tadi paragraf sebelumnya bicara tentang masalah orang yang belajar tafsir, maka paragraf berikut ini berbicara tentang orang yang mengutip ayat dan menjelaskan ayat. Maka menjadi kewajiban seorang muslim fi tafsir Quran ketika dia menafsirkan Al-Quran, maka adalah dia merasa. Maka adalah dia merasa ketika dia menafsirkan Al-Quran, bahasanya dia adalah mutarjim anillah, penjelas tentang kehendak Allah. Penjelas tentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidun alaih bima arada min kalami, dan bersaksi atas nama Allah tentang apa yang Allah inginkan dari firman-Nya. Maka orang tersebut berarti bersaksi, saya bersaksi bahwasanya inilah yang Allah kehendaki, inilah yang Allah maksudkan. Fayakunu mu'adziman, maka adalah dia mengagungkan, menganggap besar lihadis syahadah, status dia sebagai saksi ini. Karena jika dia mengagungkan, maka ini bukan perkara remeh. Menjelaskan ayat Al-Quran, mengutip ayat Al-Quran dan menjelaskannya bukan perkara remeh, namun perkara azim. Jika orang itu sadar kali ini perkara yang besar, khaifan min ayakul, maka dia akan merasa takut untuk berkata-kata atas nama Allah, ya, bila ilmin tanpa ilmu. Karena jika dia berkata-kata dan menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka dia terjumus dalam apa yang Allah haramkan. Dan dia, sehingga dia akan jadi manusia yang akan dihinakan, dan dia akan dihinakan dengan sebab hal tersebut pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, katakanlah, innama harama rabbi al-fawahisha madhahara minha wa mabatan. Katakanlah bahasanya, Rabku mengharamkan segala perbuatan yang kecil, yaitu dosa besar, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang dilakukan terang-terangan ataupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dosa dan kezaliman, mendzalimi hak-hak orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan, dan semua kezaliman itu tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang bisa dibenarkan, dan menyekutukan Allah dengan makhluk, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil bahwasanya makhluk tersebut adalah sekutu Allah. Wa antakula alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata-kata tentang Allah, termasuk diantaranya adalah kalian berkata-kata tentang firman Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka jika berkata-kata tentang tentang makna firman Allah tanpa ilmu adalah sebuah dosa yang besar, maka bagaimanakah lagi jika seorang itu tahu tafsir yang benar kemudian dia selewengkan kepada tafsir yang tidak benar, maka dosanya tentu lebih besar lagi. Karena orang yang berkata-kata tentang tafsir Al-Quran tanpa ilmu saja dia telah dosa dengan dosa besar, padahal boleh jadi kebetulan tafsirannya benar, boleh jadi kebetulan tafsirannya benar, akan tapi dia sebenarnya tidak punya ilmu kalau demikian penafsirannya. Maka bagaimanakah lagi dengan orang yang sudah tahu tafsir yang benar, akan tapi kemudian dia selewengkan dan dia tafsirkan dengan tafsir yang menyimpang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari kiamat taraladina kadzabu ala Allah, engkau akan lihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka menghitam. Maka termasuk berdusta atas nama Allah adalah berdusta, bohong, mengucapkan perkataan yang tidak benar tentang tafsir. Maka Allah ancam dengan wajah yang menghitam pada hari kiamat, alaysa fi jahannam mamatwalil mutakabbirin, tidakkah di neraka jahanam terdapat tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Maka orang tidak boleh meremehkan masalah penafsiran Al-Quran, penjelasan makna Al-Quran. Ini adalah masalah azim, masalah besar, yang orang tidak boleh bicara tentang masalah ini kecuali dengan ilmu. Dan di antara dosa besar, dan ini adalah dosa yang di dosa besar dalam semua syariat Rasul, adalah al-qaul 'alallahi bila ilmin, berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Yang dosa ini menurut Ibnu Qayyim di I'lamul Maqiin lebih besar daripada kemusyrikan. Berkata-kata tentang Allah, di antaranya tentang firman Allah tanpa ilmu, itu dosanya lebih besar daripada kemusyrikan. Dijelaskan oleh Syaikh Muslimin, karena orang yang berkata-kata tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu, semisal tafsir Al-Quran tanpa ilmu, maka orang yang melakukan hal ini menyesatkan banyak orang, di samping menyesatkan dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang melakukan kemusyrikan dan dia tidak mendakwahkan kemusyrikan. Kalau itu sekedar melakukan kemusyrikan, maka yang sesat dia seorang. Dan orang yang menafsirkan Al-Quran dan tafsirnya ini diakses, didengar atau dibaca oleh banyak orang, maka yang dia sesatkan adalah sejumlah orang yang dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan al-marji'u fi tafsir Al-Quran, reference yang wajib menjadi acuan ketika seorang menafsirkan Al-Quran. Yarji fi tafsir Al-Quran ila ma ya'ti, yang menjadi rujukan dalam menafsirkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firman Allah, maka Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkannya, maka Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang Allah maksudkan. Nah, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu ada dua macam. Ya. Istihadi dan non-istihadi. Jika tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu berasal dari Allah sendiri atau berasal dari Nabi, Nabi menjelaskan bahasanya makna ayat ini telah dijelaskan dalam ayat ini, maka ini adalah tafsir Quran bil Quran yang bukan istihadi. Namun jika kita katakan bahasanya ayat ini dijelaskan oleh ayat itu, dan kita mengatakan ayat ini dijelaskan oleh ayat itu bukan berasal dari Allah, bukan pula berasal dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka di sini bersifat istihadi. Artinya boleh jadi keliru, boleh jadi enggak tepat. Boleh jadi salah. Bukan Al-Quran yang salah, namun penempatan yang salah yang dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya, untuk itu ada beberapa contoh, diantaranya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, senyawa wali Allah itu tidak merasakan ketakutan berkaitan dengan masa depan, tidak pula mereka bersedih hati berkaitan dengan masa silam. Maka Allah telah menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan wali Allah di ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka di sini penafsiran wali Allah dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa adalah penafsiran langsung dari Allah. Karena itu lanjutannya ayat. Contoh yang lain adalah contoh yang kedua. Wa ma adraka ma tariq. Apakah engkau tahu apa itu at-tariq? Tariq mana asalnya dalam bahasa Arab adalah yang datang di malam hari. Datang malam hari itu disebut tariq. Kalau cuma wa ma adraka ma tariq, apa itu at-tariq, maka enggak jelas maknanya. Apa itu yang datang di malam hari? Yang datang di malam hari banyak. Pencuri datang malam hari. Perampok datang malam hari. Maka yang datang di malam hari itu banyak sekali. Yang baru muncul datang setelah malam tiba, itu banyak. Fakat fasara tariq, maka Allah telah menafsirkan apa yang dimaksud dengan tariq di ayat berikutnya. An-najmu tsaqib, bintang. Itu yang datang malam hari. Siang dia tidak datang. Siang dia tidak muncul. Yang namanya bintang muncul malam hari, maka dia termasuk tariq secara bahasa. Dan tariq yang Allah maksudkan di sini adalah bukan pencuri yang datang malam hari, perampok yang datang malam hari, atau suami yang pulang dari safar malam hari, bukan. Namun yang Allah maksudkan adalah an-najmu tsaqib, adalah bintang at-tsaqib yang cahayanya menembus, cahayanya terang, bukan sembah bintang yang tidak bercahaya. Bintang yang cahayanya terang, itu yang Allah maksudkan dengan at-tariq. Maka tafsir Al-Quran bil Quran di sini, tidak istihadi, ini langsung dari Allah sendiri. Kemudian firman Allah wal ardha ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah pencipta langit itu dahaha. Kalau telah tafsirkan apa makna dahaha dalam dua ayat setelahnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Allah keluarkan dari dalam bumi airnya dan rerumputannya dan gunung-gunung Allah pancangkan. Contoh yang lain dari tafsir Quran bil Quran, namun ini berasal dari Nabi, Nabi yang melakukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, dan orang yang tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Nabi jelaskan yang dimaksud dengan kezaliman di sini ada di surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka ini bukan ijtihad. Karena tafsir Quran bil Quran, dan ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tafsir Quran bil Quran dan itu bersifat ijtihadi. Itu ijtihad ulama. Bukan nas. Semisal penjelasan para ulama tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu orang yang engkau beri nikmat? Ibnu Katsir mengatakan di tafsirnya, di tafsir surat Al-Fatihah, orang-orang yang Allah beri nikmat adalah orang yang Allah sebut dalam surat An-Nisa, may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika afiqah. Maka yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, siddiq, syuhada dan solihin. Ini berasal dari istimbat ulama. Dan jika itu istimbat ulama, maka tentu ya memiliki kedudukan, ya lahu makanatuhu. Akan tapi ini bukan satu hal yang mansus, lain statusnya dengan At-Tariq wa Ma'atuqa Matariq An-Najmu Saqib, lain dengan Walam Yalbis Imanam Bidhulmin, Nabi tafsirkan dengan Asyirku di surat Luqman. Tentu level penafsirannya tidak selevel, tidak satu level. Adapun jika itu penafsiran Quran dan Quran berasal dari Al-Quran sendiri atau berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini jelas kebenarannya. Namun jika tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu adalah dari istimbat ulama, dari istihad ulama, ya, maka jika ini istimbat ulama dan istihad ulama, tentu punya kedudukan yang punya kedudukan yang patut untuk dipertimbangkan dan dihormati. Akan tapi derajat kebenarannya, kita cuma bicara tentang masalah derajat dan kualitas kebenarannya, kevaliditasannya, itu lain dengan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mubaligh yang menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah manusia yang paling mengetahui tentang maksud Allah terkait dengan firman-Nya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, untuk mereka al-husna, kebaikan dan tambahan kebaikan. Yang dimaksud al-husna adalah surga, dan tambahan kebaikan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Faqad fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan az-ziyadah, tambahan ini, bin nazar, dengan makna melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, sharihan dengan lafaz yang tegas. Nabi menafsirkan ziyadah dengan memandang wajah Allah dari sahabat Abu Musa dan Ubay bin Ka'ab. namun riwayatnya lemah, yang lafadznya sharih Nabi menegaskan bahasanya yang dimaksud ziyadah adalah memandang wajah Allah dengan redaksi yang tegas, ini riwayatnya dhaif. Warwahu Ibnu Jarir juga dilihatkan Ibnu Jarir dari Ka'ab bin Ujrah, sanadnya juga dhaif. Dan ada sanad yang sahih dilihatkan oleh Muslim, namun tidak lafadznya tidak sharih, namun isyarat kuat. Isyarat kuat bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ziyadah dengan memandang wajah Allah. Dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi hadis, dalam sebuah hadis Nabi berkata, bersabda di dalamnya, faiksiful hijab, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap hijab yang menutupi wajahnya, dan hijab Allah adalah nur, dan hijab Allah adalah cahaya. Fama'u'tu syai'an, maka penduduk surga tidaklah diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Rabb mereka Azza wa Jal. Summa tala hadil ayata, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, liladina ahsanul husna wa ziyadah. Makanya apa? Isyarat kuat, bukan sorry, namun isyarat kuat menunjukkan bahwa Nabi menafsirkan ziyadah dalam ayat ini dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini dalil bahasanya orang yang mengutip ayat untuk berdalil tidak perlu membaca ta'awudz dan basmalah sebelum mengutip ayat. Itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengutip ayat untuk menjelaskan dalam perkataan beliau. Beliau menyampaikan satu kalimat, setelah itu mengutip ayat. Beliau tidak ta'awudz, beliau tidak basmalah. Seandainya beliau ta'awudz dan basmalah, tentu rawi akan menceritakannya. Contoh yang lain dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian, mastata'tum min quwwah, kekuatan yang mampu kalian adakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan al-quwwah dalam ayat ini dengan aramyu, melempar. Orang Muslim, dikatakan Muslim dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Maka jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan satu ayat dengan penafsiran dari beliau, maka kita mencukupkan diri dengan penafsiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan surat Yunus 26, liladzina ahsanu husna wa ziyadah, maka terkait dengan maka permasalahan ini diantara kesalahan tafsir fi dalil Quran. Di antara kesalahan tafsir fi dalil Quran adalah menafsirkan ziyadah dalam surat Yunus 26 tidak dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian orang yang membela kesalahan penulis rahimallah dalam hal ini mengatakan, apa salahnya kita tafsirkan dengan ziyadah, di sini adalah tambahan nikmat dan sebagainya. Jawabannya, itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena Nabi telah menjelaskannya. Kita tidak mengingkari penghuni surga akan mendapatkan tambahan nikmat, tambahan kemuliaan, tambahan ini. Namun kalau ini diletakkan sebagai tafsir, namun jika kita tidak mengingkari ada tambahan nikmat yang tak terhingga, ada ini, macam-macam nikmat, tambahan keagungan, kebagusan wajah dan seterusnya, kita tidak mengingkari ini akan didapatkan oleh penghuni surga sebagaimana dalil-dalil menyatakan demikian. Dan mengatakan bahasanya itu adalah makna ziyadah dalam surat Yunus 26, ini satu hal yang bermasalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan ziyadah di sini maknanya dalam memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang menafsirkannya dengan penafsiran yang menyelisih, maka kita maka berarti orang tersebut menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cukuplah itu sebagai sebuah kesalahan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengenai penulisan Al-Qur'an, kadang apa dijumpai itu tulisan sama mushaf Indonesia itu ada berbeda dengan mushaf dari banyak Arab. Seperti apa yang penulisan dua harokat ada alif Enggak, rosemnya enggak. Rosemnya enggak beda. Rosemnya itu ininya. Kalau kayak Maliki yang bikin itu kan ada main, kan ada alif dengan main yang enggak pakai alif. Jadi itu dengan misalkan alamin itu ainnya ada alif dengan langsung ain tapi juga itu. Ah, kalau itu perbedaan rosem. Kan biasanya ada yang besar. Alaminnya itu kan setelah ain itu dia enggak ada alifnya tapi makanya tegak gitu. Rosem Usmani habis ain enggak pakai lam. Habis ain enggak pakai alif. Rosem Usmani. Tapi biasanya ada apa? Di musaf-musaf yang lain kok habis ain, alif enggak perlu di lam. Nah, itu menyelisih Rosem Usmani. Itu nanti terdapat pembahasan tentang bagaimana hukum menyelisih Rosem Usmani. Kalau masalah yang Usman menetapkan satu dari 7 huruf itu termasuk menetapkan kiroahnya enggak? Atau cuma huruf aja? Harfnya saja. Dia ngambil satu harf saja, dialek Quraisy saja. Oh, berarti pembacaan kiroah-kiroah yang lain itu diperbolehkan? Semuanya termasuk dalam satu harf. 7 kiroah itu masuk dalam satu harf. Jadi 7 kiroah ini bagian dari satu harf. Satu harf itu punya 7 kiroah. Matinya yang lainnya.